Inikah caramu membalas cintaku? Kau nodai cinta yang ku beri. Inikah caramu membalas sayangku? Kau lukai sayangku untukmu. Teganya kau menari di atas tangisanku. Kau permainkan ku sesuka hatimu. Teganya kau menari di atas tangisanku. Kau permainkan ku sesuka hatimu. Sudah cukup sampai di sini saja. Daripada hati gelisah, cintaku kau balas dengan dusta. Teganya kau menari di atas tangisanku. Kau permainkan ku sesuka hatimu. Sudah cukup sampai di sini saja. Daripada batin tersiksa, I'm not afraid.